munafik yang sukses menggelisahkan batin ini. Betapa benci melihat kenyataan kesuksesan karena kemunafikan. Si munafik yang sukses menggelisahkan hidup ini karena hidup serasa tak tenang dalam kejujuran. Sepertinya ada sebuah penyesalan, mengapa harus hidup benar? Sepertinya ada sebuah penyesalan, mengapa melepas peluang untuk mendapat keuntungan sekalipun itu disebut sebuah kesalahan. Si munafik melakukan semuanya. Ia membangun masa depan yang luar biasa. Ia membuat tumpukan harta semakin menggila. Si munafik yang sukses, bermulut manis penuh dengan tipu daya. Tersenyum tapi membunuh. Tertawa, ia memeras sesamanya. Si munafik yang sukses selalu ada hadir di kegiatan agama, tapi membawa pisau yang menyayat, menggunting sesama. Ya, si munafik yang sukses ahli untuk berucap kata. Kata-kata indah yang sangat menyenangkan, membuat orang terpukau dan tertipukan. Si munafik yang sukses terus semakin menggila. Sukses, sukses, sukses, seperti tak ada henti di perjalanannya. Si munafik yang sukses memang luar biasa. Tetapi awas, jangan pernah terganggu karenanya. Jangan iri dengan sukses si munafik. Jangan iri dengan dosa yang dilakukannya. Jangan iri apalagi menjadi sama dengan dia. Karena itu berarti Anda tak lagi memiliki integritas yang penting dalam hidup ini. Si munafik yang sukses tak perlu mengecewakan batin Anda. Tapi bagaimana hidup di tengah dunia tanpa menjadi munafik itu kemenangan. Melihat si munafik tetapi tak menirunya. Melihat keberhasilan si munafik tapi tidak menjalaninya. Melihat si munafik semakin menggila dalam keberhasilannya tapi tak tergiur oleh situasinya. Itu namanya Anda punya integritas. Karena orang yang punya integritas, ia jadi pada dirinya menjalani apa yang diyakininya, dan kebenaran adalah jalannya. Pengharapan adalah tujuannya. Tindakan demi tindakan yang bermoral adalah anak tangga demi anak tangga yang dilaluinya, sehingga tiap jejaknya tampak nyata. Di sana ada integritas. Kata, nada, perbuatan sama. Bersama saya, Bigman Sirait.